بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat dari kitab tersebut Al-Juz'ur Rabi'u juz atau jilid yang keempat untuk edisi yang baru. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang baru yakni Ad-Darsu Ats-Tsalitsu. Ad-Darsu Ats-Tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Ya, pelajaran yang ketiga. Pada halaman 28 dari kitab yang digunakan ini. Qala al-mudarrisu, berkata mudaris. Berkata sang guru atau sang dosen. Ta'akharta ya Usamatu. Ta'akharta ya Usamatu. Engkau terlambat. Ta'akharta. Engkau terlambat. Ya Usamatu, wahai Usama. Aina kunta. Aina kunta. Di mana engkau? Di mana engkau berada? Tadi. Kunta ini fi'il madhi. Berarti di situ terkandung makna terkait dengan waktu yang lampau. Jadi maknanya di situ terkait dengan waktu yang lampau. Jadi di mana engkau berada tadi, di waktu yang lampau tadi. Di mana tadi engkau berada? Seperti itu. Ya, aina kunta? Qala Usamatu, Usamah berkata menjawab, la tu'akhidni ya ustadu. La tu'akhidni ya ustadu. Jangan Anda menghukum saya. Tu'akhid ya, menghukum. Jangan Anda menghukum saya. Ya ustadu, wahai Pak Guru. Atau wahai Pak Dosen. Ya. Innama dhahabtu ilal mutawadda'i li atawadda'a. Innama dhahabtu ilal mutawadda'i li atawadda'a. Sungguh hanyalah saya pergi ke mutawadda. Mutawadda ini tempat wudu. Tempat untuk berwudu. Li atawadda'a untuk apa tujuannya pergi ke tempat wudu? Untuk berwudu. Ya, supaya saya berwudu atau untuk saya berwudu. Ya, innama dhahabtu ilal mutawadda'i li atawadda'a. Tadi saya pergi ke tempat wudu untuk berwudu. Faqad hana waqtu sholati. Ya, faqad hana waqtu sholati. Karena sungguh ya, telah dekat waktu sholat. Ya, telah dekat ya, hampir tiba ya, waktu sholat. Ini. Qala al-mudarrisu, ka'annaka turidu an taqula syai'an ya Musa. Ka'annaka turidu an taqula syai'an. Sepertinya, seolah-olah engkau ingin mengatakan sesuatu. Ka'annaka turidu an taqula syai'an. Sepertinya, seolah-olah engkau ingin mengatakan sesuatu. Ya Musa, wahai Musa. Qala Musa, na'am, ya. Talaqaitu al-yawma risalatan min walidi. Talaqaitu al-yawma risalatan min walidi. Pada hari ini, al-yawma. Dibaca fathah pada huruf akhirnya, ya, dia mansub, ya, sebagai dzaraf. Ya, di situ terkandung makna tadi fi atau pada, ya, terjemahannya ya, pada hari ini, al-yauma, pada hari ini, di hari ini. Ya, kalau dalam bahasa Arab takdirnya fil yaumi, fi al-yaumi, ya, itu takdirnya, makna yang tersirat dari lafaz al-yauma tersebut, dzaraf, ya, dzaraf zaman. Ya. Talaqaitul yauma risalatan min walidi, pada hari ini saya menerima, ya, talaqaitu, saya menerima risalatan, sebuah surat, min walidi, dari ayah saya, ya, walid itu ayah, ab, ya, min walidi, dari ayah saya. Innahu yusallimu alaika, innahu yusallimu alaika, sungguh dia apa, memberi salam, mengucapkan salam pada Anda, ya, dia mengucapkan salam pada Anda, ya. Kalau orang Indonesia mengatakan dia titip salam untuk Anda, ya. Orang Arab mengucapkan, ya, mengungkapkan dengan kalimat seperti ini, innahu yusallimu alaika, sungguh dia mengucapkan salam kepada Anda. Qala al-mudarrisu, alaika wa alaihi salamu, alaika wa alaihi salamu, ya, untukmu, atasmu, dan atas beliau, yakni ayahmu, itu salam. Ini jawaban dari ucapan salam sang ayah tadi yang disampaikan lewat surat tersebut, ya. Semoga keselamatan juga terlimpah untukmu dan untuk beliau, untuk ayahmu. Jazahullahu khaira, ya. Jazahullahu khaira. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, dengan kebaikan. Idza katabta ilaihi faballighhu tahiyyati. Idza katabta ilaihi faballighhu tahiyyati. Jika engkau menulis kepadanya, maksudnya apa? Engkau menulis surat kepadanya, maka sampaikan padanya, pada beliau, pada ayahmu, tahiyyati, ya, penghormatan saya, ya, at-tahiyyah, ya, itu penghormatan, ya, atau semacam salam tadi, ya, ini. Naqra'ul ana hadithan, ya, naqra'u al-ana hadithan, ya, sekarang kita baca sebuah hadith, ya, sekarang kita akan membaca sebuah hadith. Yaktubu ala saburati. Yaktubu ala saburati. Lalu mudaris, ya, guru atau dosen ini, dia menulis pada papan tulis. Iqra'hu, ya Usamatu, iqra'hu, bacalah ia, yakni bacalah hadis tersebut yang ditulis tadi. Ya Usamatu, wahai Usamah. Qala Usamatu, Usamah berkata, membaca hadis yang ditulis oleh mudaris tersebut. An Uthmana radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Ya, an Uthman, dari Uthman, ya, sahabat Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum, ya, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya, man ta'allama al-Qur'ana, orang yang mengajarkan Al-Qur'an, wa 'allamahu. Afwan, Man ta'allama al-Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Ya, ta'allama ini mempelajari, belajar. Ya, man ta'allama al-Qur'ana, orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ya, 'allama mengajarkan. Ya, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi dia belajar terlebih dahulu, mempelajari Al-Qur'an terlebih dahulu. Ya, mencari ilmunya. Ya, ilmu tentang Al-Qur'an. Ya, terlebih dahulu. Baru kemudian wa 'allamahu, dia mengajarkannya. Ilmu yang didapatkan ya tentang Al-Qur'an, ya, kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan seterusnya, baru kemudian dia ajarkan, dia sampaikan pada kaum muslimin, pada manusia. Ini khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru atau sang dosen, man Utsmanu radhiyallahu anhu ya Ali, siapakah Utsman radhiyallahu anhu wahai Ali, sahabat Nabi, siapa ini Utsman radhiyallahu anhu? Qala Ali, Ali berkata menjawab, huwa sahabiyun jalilun, huwa sahabiyun jalilun, dia adalah seorang sahabah yang mulia. Ya, sahabiyun, seorang sahabah, sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertemu Nabi kemudian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabah. Ya, mendampingi, menyertai ya Nabi ya. Ya. Ini. Nah, ini Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya, sahabiyun jalilun, seorang sahabah yang jalil, yang mulia. Wa ahadul khulafa'ir rasyidina. Wa ahadul khulafa'ir rasyidina, dan salah satu dari khalifah-khalifah yang rasyid, yang pandai, yang cerdas, ya. Ini. Qala Usamah, berkata Usamah, oh tadi ya, wa ahadul khulafa'ir rasyidin, ya, jadi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu dari khulafa'ur rasyidin, khalifah-khalifah yang pandai, yang terbimbing. Ini. Kemudian Usamah berkata, bertanya, limadha yuqalu lahu dhun-nuraini ya ustadzu? Limadha yuqalu lahu dhun-nuraini? Kenapa dikatakan untuknya, yakni untuk Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ya, beliau dikatakan atau disebut, ya, dipanggil dengan Dhun-Nurain. Ya, ini panggilan atau sebutan atau apa, lakab, ya, julukan dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, yakni Dhun-Nurain, Zu An-Nurain. Zu ini bermakna sahib, ya, yang memiliki atau pemilik. An-Nurain, Nur itu cahaya, Nurain dua cahaya. Jadi Dhun-Nurain pemilik dua cahaya. Ya, kenapa beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu disebut, ya, dijuluki dengan Dhun-Nurain? Qala al-mudarrisu, li'annahu tazawwaja bintaini min banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu tazawwaja bintaini. Ya, karena beliau itu menikahi, ya, Utsman radhiyallahu anhu, beliau menikahi bintaini, dua putri. Min banatin nabiyyi, di antara putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana diketahui, ya, putri Nabi ada berapa? Ada empat, ya, putri, ya, yang anak perempuan, ya, itu ada empat. Yakni siapa? Zainab yang paling besar, yang paling tua, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, dan kemudian Fatimah ya, radhiyallahu anhun. Ini Fatimah ya, yang paling kecil, yang ya, yang paling akhir ini ya, di antara putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara putri-putri tersebut dua orang itu dinikahi oleh Utsman ibnu Affan. Siapa keduanya? Huma Ruqayyatu wa Ummu Kulsumin radhiyallahu anhuma. Keduanya yang dinikahi oleh Utsman radhiyallahu anhu adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah bintu Muhammad dan Ummu Kulsum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau berdua, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tazawwaja awalan Ruqayyata radhiyallahu anha. Ya, tazawwaja awalan Ruqayyata radhiyallahu anha. Ya, beliau Utsman radhiyallahu anhu menikahi awalan pertama kali. Jadi pada mulanya, pada awalnya Utsman ibn Affan ini menikahi Ruqayyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi di sisi beliau satu istri ini putri Nabi, yakni Ruqayyah radhiyallahu anha. Wa ba'da wafatiha, dan setelah wafatnya, wafatnya siapa? Ruqayyah. Wafatiha. Ya, bombenya ha. Ini merujuk pada Ruqayyah. Ya. Jadi nanti dijelaskan setelahnya ya. Pada masa perang Badar, ya, pada masa itu bersamaan dengan itu ya, atau menjelang sebelumnya, nah, di situ Ruqayyah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang itu menghantarkan ke wafat beliau. Nah, itu ya. Nah, sesudah wafat beliau, ya, sesudah wafatnya Ruqayyah radhiyallahu anha, tazawwajal ukhra, ya, tazawwajal ukhra. Beliau, yakni Utsman radhiyallahu anhu, menikahi yang lainnya. Siapa? Tadi Ummu Kulsum. Berarti dua orang bersaudara ini dinikahi dalam waktu yang tidak bersamaan. Ya. Jadi Utsman radhiyallahu anhu terlebih dahulu menikahi Ruqayyah radhiyallahu anha. Kemudian Ruqayyah ini wafat ya, karena sakit. Nah, setelah wafat kemudian ya Utsman radhiyallahu anhu baru itu menikahi Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Jadi menikahi dua orang saudari tetapi tidak bersamaan waktunya. Yang satu dinikah terlebih dahulu sampai kemudian wafat ya, baru kemudian menikahi yang saudarinya. Nah, ini boleh ya, dalam Islam, dalam syariat Islam hal ini boleh. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh ketika menikahinya secara bersamaan dalam waktu yang sama. Memadu keduanya dalam waktu yang sama. Menikahi si A, kemudian dalam waktu yang sama, dalam kurun waktu yang sama, juga kemudian menikahi si B. Di mana A dan B bersaudara. Kakak adik misalnya. Ya. Si A yang kakak perempuan, si B yang adik perempuan, kemudian dinikahi dalam kurun waktu yang bersamaan, dua-duanya masih ada, masih berstatus istri dari si fulan misalnya, nah ini yang tidak boleh. Ya, pada waktu yang bersamaan itu yang tidak boleh, haram ya, dalam syariah Islam. Tetapi kalau misalkan tadi salah satu sudah tidak lagi menjadi istrinya, ya, mungkin karena wafat, meninggal, atau mungkin karena sudah dicerai, yang jelas sudah tidak lagi menjadi istrinya, maka boleh dia menikahi saudari dari istrinya tadi. Yang jelas apa? Tidak dalam kurun waktu yang bersamaan. Sendiri-sendiri. Ya, waktunya, kurun waktunya ya. Masa menjadi istrinya, kurun waktunya terpisah ya, sendiri-sendiri. Itu boleh. Tapi kalau bersamaan, tidak boleh. Ini, jadi, supaya tidak disalahfahami nanti, kalau tidak dijelaskan nanti orang mengira salah paham loh, itu Utsman radhiyallahu anhu menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti boleh menikahi dua orang saudari. Ya, maka perlu dirinci, dijelaskan. Memang boleh, tetapi syaratnya apa tadi? Pada waktu, pada masa yang tidak bersamaan. Ya, terpisah. Ini. Kalau bersamaan waktunya, kurun waktunya, ya, masanya bersamaan, itu tidak boleh. Ya, nanti bisa dirujuk ya pada pembahasan fiqih tentang hal ini. Ya. Jadi ini, Utsman radhiyallahu anhu, beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab ini maka beliau dijuluki dengan Zun-Nurain, pemilik dua cahaya. Jadi kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan sebagai cahaya, dua putri berarti kan dua cahaya. Ini. Kemudian Utsman menikahi keduanya dalam kurun waktu yang berbeda, yang terpisah. Sehingga tadi dijuluki Zun-Nurain, pemilik dua cahaya. Ini. Berikutnya, qala Musa, mata tuwfiyat Ruqayyah radhiyallahu anha, kapan Ruqayyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, itu wafat, ya, tuwfiyah, wafat, ya, meninggal. Qala al-mudarisu, tuwfiyat war rasulu alaihi salatu wassalamu bi Badrin. Ya, tuwfiyat war rasulu alaihi salatu wassalamu bi Badrin. Ya, beliau meninggal, yakni Ruqayyah itu meninggal radhiyallahu anha dalam keadaan Rasul alaihi salatu wassalam berada di Badar. Ya, berada di Badar. Ya, Badar, ingat ya, perang Badar. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Badar tersebut, itu meninggallah Ruqayyah radhiyallahu anha, putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini takhallafa Utsman radhiyallahu anhu 'anil ma'rakati. Ya, takhallafa Utsman radhiyallahu anhu 'anil ma'rakati bi sababi maradhiha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama bil Madinatil Munawwarati yumarriduha. Ini juga perlu dijelaskan, takhallafa Utsman radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu itu tertinggal. Ya. Anil ma'rakati, dari pertempuran. Pertempuran apa? Ma'rakah apa di sini? Tadi, di Badr, berarti pertempuran Badr, perang Badr. Ya, Utsman, ya, sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu ini tertinggal dari pertempuran Badr. Tidak ikut serta dalam perang Badr. Kenapa? Bisa babi marobiha, dengan sebab sakitnya. Sakitnya siapa? Marobiha. Ya, jadi sakitnya Ruqayyah radhiyallahu anha. Jadi istrinya sakit. Ya, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sakit. Nah, karena sakit maka tadi Utsman itu jadi tidak ikut perang Badar. Ya, karena istrinya sakit. Dan ini kenapa beliau demikian? Bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Utsman tetap kalimat lanjutnya, wa aqama bil Madinatil Munawwarati, dan Utsman itu tetap berada di Madinah Munawwarah. Ya, tetap berada, tinggal di Madinah Al Munawwarah, yumarribuha, merawatnya. Merawat istrinya, yakni Ruqayyah radhiyallahu anha. Dan ini beliau lakukan, ya, Utsman radhiyallahu anhu melakukannya tadi disebutkan bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan karena sekedar kemauan sendiri. Ya, memang istrinya sakit, butuh dirawat, butuh dijaga bagaimana layaknya orang sakit. Ya, tetapi tentunya karena di situ situasinya dalam pertempuran Badar, ya tentunya tidak semata-mata karena keinginan sendiri dengan keadaan seperti itu, tetap di situ apa disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman untuk tetap tinggal di Madinah, merawat istrinya yakni Ruqayyah radhiyallahu anha yang sedang sakit. Ini. Jadi ini uzur, uzur secara syar'i untuk Utsman radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, ya. Beliau tidak ikut serta dalam perang Badr. Ya, secara lengkap nanti bisa dibaca sirahnya ya. Ini. Walamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badr, zawwajahu ukhtaha Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Badr, pulang dari Badr, zawwajahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya. Menikahkan siapa? Utsman, zawwajahu. Ya, dhamir ha. Di sini kembali ke Utsman radhiyallahu anhu. Ukhtaha, ya, menikahkan Utsman dengan ukhtaha, dengan saudarinya, saudari dari Ruqayyah, yakni Ummu Kulsum, yakni Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ini ya. Jadi kalau dikatakan apa? Kronologisnya, urutan peristiwanya, ya. Ruqayyah radhiyallahu anha sakit, ya, kemudian dijaga, dirawat oleh Utsman radhiyallahu anha dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak ikut serta dalam perang Badr. Nah, pada sakitnya Ruqayyah radhiyallahu anha ini, beliau kemudian meninggal. Ya, wafat pada sakitnya tersebut ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Badr. Nah, kemudian sekembali dari Badr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman pada saudari Ruqayyah, yakni Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Ini ya, jadi menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Dzunnurain, ya, Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Ini satu kemuliaan. Ya. Ya, satu kemuliaan tersendiri yang tidak didapatkan oleh selain beliau, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Berikutnya, yarinul jarasu, lonceng bel berbunyi. Qala Usamatu, ghadan nadhhabu nahnul mutafawwiqina ila Makkah insyaallah. Ghadan besok, ya, ghadan besok, nadhhabu, kami akan pergi. Nahnu, kami, al-mutafawwiqina, ya, orang-orang yang yang maju, yang terdepan, ya, maksudnya pelajar-pelajar yang menonjol dalam bidangnya, dalam pelajarannya, mungkin seperti itu, ya, al-mutafawwiqin, ya, ila Makkah, ke Makkah, ya. Jadi besok kami mutafawiqin akan pergi ke Makkah, insyaallahu, insyaallah. Aturidu syai'an min hunaka ya ustazi? Apakah Anda menginginkan sesuatu dari sana, wahai guru kami, wahai dosen kami, wahai guruku, wahai dosenku? Qala al-mudarrisu, taqabbalallahu umratakum. Ya, taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah menerima umrah kalian. Ya. Semoga Allah menerima umrah kalian. Ya, maklum. Walaupun tadi siapa? Usamah mengatakan nadhhabu ila Makkah, kami pergi ke Makkah. Ya, tidak disebutkan tujuannya untuk apa. Kenapa? Karena maklum, orang ke Makkah, ya, tujuan yang paling utama, yang paling jelas, ya, untuk umrah atau haji pada musimnya. Kalau di luar musim haji, ya, berarti untuk umrah. Ya, itu tujuan yang paling utama, yang paling jelas, orang pergi ke Makkah. Ya, sehingga di situ, mudaris langsung mengucapkan apa? Taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah menerima umrah kalian. Ini ya. sesuai konteksnya, sesuai siakul kalam, sesuai keadaan kenyataan yang ada. Besok kami akan pergi ke Makkah, insya Allah. Ya, maklum, oh, berarti ini akan umrah. Walaupun orang yang berkata tidak mengatakan saya akan umrah, tidak perlu, tidak usah mengatakan seperti itu karena beberapa pertimbangan. Tetapi dia mengatakan saya akan pergi ke Makkah, kami akan pergi ke Makkah. Ya. Maka tadi bisa difahami, bisa diketahui, karena memang demikian. Ya, umumnya atau pada pada umumnya, orang pergi ke Makkah ya, yang paling utama, yang paling afdal ya untuk umrah. Ya. Ini sehingga tadi Mudaris mengatakan seperti itu. Taqabbalallahu umratakum. Semoga Allah menerima umrah kalian. Dan ini dalam budaya orang Indonesia juga banyak seperti ini. Terkadang ingin mengatakan sesuatu, tapi maksud yang sebenarnya tidak diucapkan, tapi hanya menyebutkan korinah-korinah yang ada. Ya, tentunya orang yang diajak bicara ya harus tanggap, harus bisa tanggap, harus bisa peka dari apa yang diucapkan lawan bicaranya. Tidak semua itu disampaikan secara nampak, ya, tapi mungkin dari korinah-korinahnya, dari keadaannya, dari orangnya dan sebagainya bisa dilihat apa maksud dari suatu ucapan. Saya besok mau ke Makkah. Ya, kalau orang nggak paham, oh ya udah ke Makkah ya, semoga selamat sampai tujuan. Orang nggak paham ya akan mengatakan seperti itu. Tapi orang yang paham, paham syariah, paham agama dan seterusnya, tentunya akan tahu kalau ke Makkah itu ya untuk umrah, itu ya. Yang seperti itu ya, itu juga perlu diketahui. Dan itu sebenarnya biasa terjadi di dalam keseharian kita, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, seringkali seperti itu. Biasa seperti itu. Ya, maka tadi dalam menanggapi ucapan ya disesuaikan. Ya, ini. Berikutnya kembali ke sini. Arju an tansauni fi da'awatikum. Arju an la tansauni. An la tansauni fi da'awatikum. Saya berharap bahwa kalian tidak melupakan aku. Kalian tidak melupakan saya dalam doa-doa kalian. Saya berharap kalian tidak melupakan saya dalam doa-doa kalian. Arju an la tansauni fi da'awatikum. Qala Usama, itu Usama berkata, insya'allahu insya'allah. Ya. Tansauni. Ya, ini tansauna asalnya. Marfoknya tansauna. Kemudian di sini, keadaannya apa? Mansub ataukah majzum? Tanda i'rabnya apa? Ya. Jadi rofaknya atau marfoknya tansauna, ada nunnya. Ya, subutun nun sebagai tanda rofaknya. Tansauna. Kemudian di situ ada ni, itu maf'ul bihnya, ya. Nunnya nun wiqayah, kemudian ya itu dhamir ya mutakallim sebagai maf'ul bih. Ya, fi'il mudhari'nya tansauna marfok. Kemudian di sini nun sebagai tanda rofak dihilangkan menjadi tansau. Ya, tansau. Ya, nun sebagai tanda rofak dihilangkan. Nah, itu sebagai tanda i'rabnya. Kemudian jenis i'rabnya apa? Yakni nasab. Bukan jazm. Ya, bukan jazm. Ya. Jadi fi'il mudhar ini mansub, bukan majzum. Kenapa? Apa yang menasabkan? Kok bukan apa yang menjazmkan? Ya, jadi yang menasabkan adalah an. An ini menasabkan fi'il mudhar tersebut. Lalu la-nya apa? La-nya di sini la nafiyah. La nafiyah. La yang bermakna tidak. La nafiyah, dia tidak beramal, tidak mempengaruhi fi'il mudhari' setelahnya. Berbeda dengan la La nahiyah. Kalau la nahiyah, la yang bermakna larangan, itu yang menjazmkan fi'il mudhari'. Tapi di sini la-nya adalah la nafiyah. Tidak beramal. Dan yang menyebabkan fi'il mudhari' di situ berubah dari asalnya yang marfu' adalah an, yang dia menasabkan fi'il mudhari'. Jadi ini fi'il mudhari' mansub. Arju an lan tansauni fi da'awatikum. Saya berharap kalian tidak melupakan saya. Ini. Jadi bukan artinya saya berharap bahwa janganlah kalian lupa saya. Bukan seperti itu. Bukan jangan kalian lupa. Kalian jangan lupa saya. Bukan, tetapi kalian tidak melupakan saya. Ya, artinya ini diungkapkan dengan bahasa yang lebih halus, lebih sopan. Kalian jangan melupakan saya. Kalian tidak melupakan saya. Ya, bukan dengan bentuk nahi. Kalian jangan melupakan saya. Bukan seperti itu, tetapi dengan bentuk nafi. Kalian tidak melupakan saya. Ini. Berikutnya tamarinu, latihan-latihan beberapa pertanyaan terkait dengan hiwar, percakapan ini. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama, dimadza ta'akhara Usamatu? Kenapa Usamah terlambat? Ta'akhara li'annahu zahaba ilal mutawaddai liyatawaddaa. Ta'akhara li'annahu zahaba ilal mutawaddai liyatawaddaa. Dia terlambat karena dia pergi ke tempat wudu untuk berwudu. Ya. Sanian yang kedua, manil ladzi talaqqa risalatan min walidihi? Ya, manil ladzi talaqqa risalatan min walidihi? Siapa yang menerima surat dari ayahnya? Musa. Ya, talaqqa Musa risalatan min walidihi. Musa menerima surat dari ayahnya. Salisan yang ketiga, limadza takhallafa Utsmanu radhiyallahu anhu an ma'rakati Badrin? Limadza takhallafa Utsmanu radhiyallahu anhu? Kenapa Utsman itu tertinggal, tidak mengikuti, tidak menyertai an ma'rakati Badrin, pada pertempuran Badar, atau dari pertempuran Badar? Kenapa Utsman radhiyallahu anhu tidak ikut serta, tertinggal dari pertempuran Badar, dari perang Badar? Apa? Li'annahu, li'annahu marraba zaujaha, zaujahu, li'annahu marraba zaujahu Ruqayyah radhiyallahu anha, karena dia merawat istrinya, yakni Ruqayyah radhiyallahu anha. Atau seperti yang tadi disebutkan, takhallafa Utsmanu radhiyallahu anhu anil ma'rikati atau an ma'rikati Badrin bisababi maradi zaujiha bisababi maradi zaujatihi Ruqayyah radhiyallahu anha, bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ya, jadi beliau tertinggal karena dengan sebab apa? Sakit istrinya. Dan itu dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Rabi'an yang keempat, mata tazawwaja Utsmanu radhiyallahu anhu Umma Kulsumin radhiyallahu anha? Mata tazawwaja Utsmanu radhiyallahu anhu Umma Kulsumin radhiyallahu anha? Kapan Utsman radhiyallahu anhu menikahi Ummu Kulsum radhiyallahu anha? Tazawwajaha ba'da wafati ba'da wafati Ruqayyah radhiyallahu anha. Utsman menikahi Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma itu setelah wafatnya, setelah meninggalnya Ruqayyah radhiyallahu anha. Ini. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan tadi pada pelajaran yang ke tiga ini. Kemudian berikutnya, pembahasan tamarin, berikutnya, beberapa hal yang dibahas dalam pelajaran kali ini, di antaranya, pada tamarin yang kedua, di sini, sanian, min abwabil fi'lis tsulatsiyil mazidi, min abwabil fi'lis tsulatsiyil mazidi, babu tafa'ala. Ya, di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid adalah bab tafa'ala. Ya, di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid adalah bab tafa'ala. Yakni ta kemudian masuk pada fa'ala atau ta bersambung dengan fa'ala. Berarti ada berapa tambahan? Ya, kalau fa'ala yang sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya, beberapa pelajaran sebelumnya, kan di situ ada tambahan satu huruf dengan mengulang ain fi'ilnya, fa'ala. Kemudian di sini ada tambahan ta di awal, menjadi tafa'ala. Berarti ada dua huruf tambahan. Ya. Zidat fihi ta'un qabal al-fa'i. Zidat fihi ta'un qabal al-fa'i. Ditambahkan padanya huruf ta sebelum fa fi'il. Ya. Ditambahkan huruf ta sebelum fa fi'il. Wadu'ifatil aynu. Ya. Wadu'ifatil aynu. Dan ain fi'ilnya digandakan. Diulang. Du'ifat. Ya. Digandakan atau diulang. Ini. Fafihi harfani zaidani. Ya, fafihi harfani zaidani. Maka padanya ada dua huruf tambahan. Ya, ada dua huruf tambahan. Harfani zaidani. Dua huruf tambahan. Yakni yang pertama huruf ta sebelum fa fi'al. Dan yang kedua ain fi'al yang diulang, yang digandakan. Ini. Ya, jadi pada pelajaran kali ini insya Allah akan dibahas, ya, mulai akan dibahas di antaranya ini fi'il tsulatsi mazid bi harfaini. Jadi fi'il tsulatsi mazid, ya, tambahan bi harfaini dengan dua huruf tambahan. Kalau pada pembahasan sebelumnya, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, di sana sudah dibahas fi'il tsulatsi mazid bi biharfin dengan satu huruf tambahan. Jadi fi'il tsulatsi ya, mazid tambahan biharfin dengan satu huruf. Artinya huruf tambahannya hanya satu. Kemarin yang sudah dibahas ya, ada tiga bab, tiga wazan. Yakni apa? Af'ala dengan tambahan hamzah di awal. Kemudian fa'ala dengan tambahan pengulangan ain fi'il. Kemudian yang baru saja kemarin fa'ala dengan penambahan alif setelah fa fi'il. Itu ya. Itu fi'il tsulatsi mazid bi harfin wahidin. Ya, dengan tambahan satu huruf. Ada tiga bab, tiga wazan tersebut. Af'ala, fa'ala dan fa'ala. Nah, kemudian mulai pelajaran kali ini dan beberapa pelajaran berikutnya insyaallah ini fi'il tsulatsi mazid bi harfaini. Ya, fi'il tsulatsi yang ada tambahan dua huruf. Ada dua huruf tambahan. Ini yang pertama dibahas di sini, yakni tafa'ala. Dengan tambahan ta dan pengulangan. Ain fi'il. Nahwu contoh. Ta'allama tazawwaja. Sebagaimana dipergunakan dalam bacaan tadi, dalam tars ini. Ya, ta'allama tazawwaja, ya, kemudian tadi ada taqabbala, ya, talaqqa dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di situ perintahnya istakhrij minad darsi al-af'al al-waridah fihi min babi tafa'ala. Ya, keluarkan dari dars fi'il-fi'il yang ada padanya yang termasuk bab tafa'ala. Istakhrij minad darsi al-af'al al-waridata fihi min babi tafa'ala. Ya, dari awal, dari dars yang ketiga, ad-darsu salif, ta'akharta ya usamatu. Ini, ta'akhara. Ya, ta'akhara. Ya, tafa'ala. Itu ya. Kemudian li atawaddu'a ilal mutawaddu'i li atawaddu'a. Tawaddu'a yatawaddu'u. Kemudian al mutawaddu'u tempat wudu, nanti akan dijelaskan insyaallah. Itu ya. Berikutnya talaqaitu, ya. Talaqaitu al-yawma risalatan min walidi. Ini talaqa. Ya, karena bersambung dengan dhamir ta ya menjadi talaqaitu. Ini asalnya talaqa. Ini. Berikutnya ya. Ucapan atau hadis yang disebutkan di sini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Ta'allama, ya. Ta'allama ini yang termasuk bab tafa'ala. Berikutnya tazawwaja, ya, li'annahu tazawwaja bintaini. Tazawwaja. Ini. Berikutnya tuwfiyat, ya. Tuwfiyat ini termasuk, hanya saja tuwfiyat di sini dia bentuk untuk yang majhul. Nanti ada penjelasan di tamrin ya insyaallah. Berikutnya takhallafa Utsman. Ya, takhallafa ini termasuk. Berikutnya ya, al-mutafawwiqin ini juga termasuk dari fi'il tafawwaqa. Ya, kemudian taqabbalallahu umratakum, taqabbala. Ini. Jadi ini beberapa fi'il ya yang termasuk dari bab tafa'ala tersebut. Ya, beberapa fi'il ataupun juga mustaqabnya tadi ya, isim fa'il ataupun isim makan ya, yang termasuk dari bab tafa'ala ini. Salisan yang ketiga. Ta'ammalil misala thumma hatil mudhari'a wal amra wasmal fa'ili wal masdara min al af'alil atiyati. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Thumma hatil mudhari'a, kemudian datangkan berikan fi'il mudhari' wal amra fi'il amr wasmal fa'ili isim fa'il wal masdara dan masdar min al af'alil atiyati dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, ada beberapa kolom, lima kolom. Yang pertama al-madi, fi'il madi asalnya, kemudian al-mudhari'u fi'il mudhari', kemudian al-amru fi'il amr, kemudian ismul fa'ili isim fa'il, dan satu lagi yakni al-masdaru masdar. Bagaimana bentuk masdar pada fi'il bab tafa'ala ini? Contoh ta'allama ya, fi'il madinya ta'allama, kemudian berubah sesuai dengan kolomnya tadi ya, bisa di perhatikan dibaca ta'allama ya ta'allamu ta'allam muta'allimun, kemudian masdarnya ta'allumun. Jadi madinya ta'allama, mudhari'nya ya ta'allamu, kemudian amrnya ta'allam. Pembentukan amr sesuai dengan kaidah yang disebutkan sebelumnya diterapkan di sini, menghilangkan huruf mudhara'ah ya ta'allamu, atau kalau untuk mukhatab ya tata'allamu, huruf mudhara'ah dihilangkan, kemudian huruf akhirnya disukun. Kalau asalnya dhammah ya ta'allamu, tata'allamu, dhammahnya diganti dengan sukun sehingga amrnya menjadi ta'allam. Ya. Kemudian isim fa'il dari fi'il mudhari' dengan mengganti huruf mudhara'ah ya dengan mim yang dhammah, dan huruf sebelum akhir itu dikasrah. Ya, huruf sebelum akhir harakatnya dikasrah sehingga isim fa'ilnya menjadi muta'allimun. Ya, muta'allimun. Ya, orang yang belajar. Ya, muta'allimun. Ini. Jadi, kaidah pembentukan fi'il amr sebagaimana disebutkan sebelumnya ya untuk fi'il sulasi selain mujarad ya, berarti di sini termasuk ya. Kemudian untuk isim fa'il juga demikian, kaidah juga sudah disebutkan sebelumnya. Sama diterapkan di sini sehingga bentuknya seperti itu, lafadznya seperti itu sesuai dengan kaidah yang disebutkan. Ini. Kemudian masdarnya adalah ta'allumun. Ya, ta'allumun, ta'allum. Ini. Belajar atau mempelajari. Ini. Nah, kalau dibuat wazan dari contoh-contoh ini, tafa'ala mudhari'nya ya tafa'alu, amrnya tafa'al, isim fa'alnya mutafa'ilun, kemudian masdarnya tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'al mutafa'ilun, masdar tafa'ulun. Ini contoh yang lain. Tahaddatha, berbicara, bercakap-cakap, bercerita. Tahaddatha yatahaddatsu, tahaddats, mutahaddisun, tahaddusun. Ya, urutannya seperti tadi ya, madhi, mudhari, amr dan seterusnya. Tahaddatha yatahaddatsu, tahaddats, mutahaddisun, tahaddusun. Itu masdar ya, tahaddusun. Berikutnya takallama, berbicara. Mudhari'nya ya takallamu, amarnya takallam, isim fa'alnya mutakallimun, mutakallim, isim fa'il. Berarti maknanya apa? Mutakallim, orang yang berbicara. Ya. Ingat pembahasan dhamir, ada dhamir mutakallim. Berarti mutakallim itu bentuk isim fa'il pada bab ini. Fi'il madhinya takallama. Ya. Jadi dengan belajar sharaf kita bisa tahu seperti itu, mutakallim, oh ini isim fa'il. Kalau kemarin ada mukhatab, itu isim maf'ul. Mukhatab secara bentuk, ya, sighah itu isim maf'ul dari, atau pada bab fa'ala, dari fi'al khataba. Kalau ini mutakallimun, mutakallim, oh ini isim fa'il, dari takallama, pada bab tafa'ala. Kemudian masdarnya takallumun, takallum. Ya. Berikutnya tadzakkara ya tadzakkaru, tadzakkar mutadzakkirun, tadzakkurun. Ya, masdarnya itu ya tadzakkurun. Berikutnya ta'akhkhara ya ta'akhkharu, ta'akhkhar mutaakhirun, masdarnya ta'akhkhurun. Bisa ya? Jadi untuk fi'il tsulatsi mazid itu semua qiyasi. Ya. Ada rumusannya, ada bentuk-bentuknya, ada wazan-wazannya. Madhinya ini, mudhari'nya nanti seperti ini. Kemudian amr dibentuk dari mudhari' dengan kaidah-kaidah, dengan kaidah ini. Kemudian isim fa'il dibentuk dari mudhari' dengan kaidah ini. Ya, kemarin sudah dibahas, sudah disebutkan. Ya, nanti isim maf'ul juga demikian, ada kaidahnya. Ya. Kemudian bentuk masdar itu juga qiyasi. Ya, masing-masing wazan, masing-masing bab. Ya. Ada bentuk masdarnya sendiri-sendiri dan itu qiyasi. Artinya tinggal diterapkan. Setiap kata yang masuk pada bab ini dibentuk dengan wazan ini, maka nanti bentuk masdarnya sesuai dengan bentuk masdar pada bab tersebut seperti ini. Seperti tadi ya, tahaddutsun, takallumun, tadzakkurun, ta'akhurun, ya, ta'allumun. Ini masdarnya berwazan tafa'ulun. Tawakkala ya tawakkalu, tawakkal mutawakkilun, masdarnya apa? Tawakkul. Ya, tawakkulun, tawakkul. Ini jadi masdarnya adalah tawakkul. Kalau tawakkala itu mau fi'il madhi. Gitu ya. Ya, tawakkal masuk pada bab ini. Ya. Berikutnya rabi'an tamrin yang keempat, ta'ammalil mithala tsumma hatil mudhari'a wal amra wal masdara min al af'alil atiyati. Perhatikan contoh ini, kemudian datangkan, berikan fi'il mudhari', amr dan masdar dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya. Seperti tadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, ya, masdar. Ya. Ya, di sini tidak ada isim fa'il ya, langsung ke masdar. Kemudian ada asluhu, asalnya. Asal dari masdar tersebut. Kenapa? Karena di situ huruf akhirnya adalah huruf illah. Pada pembahasan ini, fi'il di sini yang termasuk bab tafa'ala, ini keadaan huruf akhirnya berubah huruf illah. Ya, biasanya kalau ada huruf illah, nanti akan ada perubahan. Maka di sini dibahas tadi, pada masdar, bagaimana, apa yang terjadi. Ya, termasuk juga nanti perhatikan bagaimana mudhari' dan amrnya. Pada fi'il mu'tal akhir yang termasuk pada bab tafa'ala ini. Contoh, taghadda, ya, taghadda, makan siang, ya, huruf akhirnya illah, alif. Kemudian mudhari'nya menjadi yataghadda, tetap dengan alifnya pada huruf akhir, pada lam fi'il. Kemudian amrnya menjadi taghadda, sesuai dengan kaidah pembentukan amr. Ketika fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhir, huruf akhirnya berupa huruf illah, kalau dibentuk amr maka huruf illah itu dihilangkan. Ya. Kalau huruf akhir mudhari' itu huruf yang sahih, kemudian berharakat dhammah, maka ketika dibentuk amr, dhammahnya berubah menjadi sukun. Itu asalnya, yang asli, yang tidak illah. Tetapi kalau huruf akhirnya huruf illah, ketika dibentuk amr, maka huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Seperti di sini, yataghadda menjadi taghadda. Huruf mudhari' dihilangkan, kemudian huruf illah yang akhir juga dihilangkan. Kemudian masdarnya menjadi taghaddin atau at-taghaddi. Ya. Nah, ini bagaimana? Dijelaskan asluhu asalnya adalah taghadduyun. Asalnya seperti seperti wazannya, seperti yang sahih tadi, ta'allumun, tawakkulun, tafa'ulun. Ya. Taghadda dibentuk taghadda, masdarnya juga seperti itu secara asal, yakni taghadduyun, tafa'ulun. Tetapi sekali lagi di sini huruf akhir ada huruf illah, maka di sini ada perubahan. Dari taghadduyun menjadi taghaddi. Ya, taghaddiyun. Artinya harakat bomah sebelum ya taghadduyun itu berubah menjadi kasrah supaya sesuai dengan ya-nya tersebut. Ya, karena taghadduyun nanti kalau disukun taghaddui, yaitu di itu tidak ada ucapan orang Arab ui, jadi bunyi ucapan ui atau iu dalam lidah Arab itu tidak ada ya. Kalau ai atau au ada ucapan seperti itu dalam bahasa Arab, au, ai ada. Tapi kalau ui atau iu itu tidak ada. Sehingga di sini taghaddui ya, dhammah yang sebelumnya itu diubah sesuai dengan ya, yaitu diubah menjadi kasrah. Sehingga menjadi at-taghaddi atau asalnya taghaddiyun. Kemudian ingat pembahasan isim manqas, keadaan akhir suatu isim ya, yang berupa huruf ya yang lazimah, yang asli, dan sebelumnya itu kasrah. Maka menjadi seperti ini. Ini kalau dilihat dari sisi keadaan huruf akhirnya, ini termasuk isim manqas. Ya. Jadi isim manqas itu tidak hanya pada isim fa'il saja. Tidak hanya pada seperti misalnya qadin, hadin, da'in, al-qadi, al-hadi, ad-da'i. Ya, itu diantaranya pada isim fa'il. Tapi juga pada kata-kata yang lain selain dari isim fa'il. Seperti di sini, masdar. Ini keadaan akhir yang seperti ini juga termasuk. Dia termasuk isim manqas sehingga berlaku hukum isim manqas pada lafaz ini at-taghaddi dengan alif lam, maka ya-nya ada. Kalau tanpa alif lam menjadi taghaddin, ya taghaddin, ya-nya dihilangkan kemudian digantikan dengan tanwin pada kasrah sebelum ya yang dihilangkan tersebut, taghaddin atau at-taghaddi. Ya, seperti qabin al-qabi, hadin al-hadi, da'in ad-da'i, seperti itu. Ya. Ini. Kemudian contoh-contoh yang berikutnya, ta'asha, ya ta'asha, ta'asha, ta'ashin at-ta'ashi, ta'ashuyun. Ya. Dibaca urut ya sesuai dengan kolomnya. Madhi mudhari amr, ta'asha, ya ta'asha, ta'asha. Kemudian masdarnya ta'ashin atau at-ta'ashi. Asalnya ta'ashuyun. Ya, makan malam. Ya. Kemudian talakka, ya talakka, talakka. Madhi mudhari amr. Talakka, ya talakka, talakka. Masdarnya talakkuyun, talakkin. Ya, talakkin atau at-talakki. Asalnya talakkuyun. Kemudian tamanna, ya tamanna, tamanna. Tamanna, mudhari'nya ya tamanna. Amrnya tamanna. Kemudian masdarnya tamannin atau at-tamanni, asalnya tamannuyun. Berikutnya, ta'anna, ya ta'anna, ta'anna. Ta'anna, mudhari'nya, ya ta'anna, amrnya, ta'anna. Huruf illah yang akhir dihilangkan. Kemudian masdarnya, ta'annin, atau at-ta'anni. Asalnya, ta'annuyun. Itu ya. Ini. Kemudian, berikutnya, khamis yang kelima, tadi di bacaan disebutkan ya, tuwufiya apa? Tuwufiya bil bina'i lil majhuli. Ya, tuwufiya ini bentuk untuk yang majhul. Ya, jadi tuwufiya ini termasuk pada bab tafa'ala, hanya saja dia bentuk untuk yang majhul. Ya. Maknanya apa? Maknanya adalah mata. Mata, meninggal, mati. Ya, tuwufiya itu semakna dengan itu. Ya. Kalau diartikan letter lak atau arti secara harfiah, tuwufiya itu artinya diwafatkan. Ya, diwafatkan, dimatikan. Ini. Wasmul maf'ul minhu, dan isim maf'ul darinya adalah mutawaffa, mutawaffan atau al-mutawaffa. Ya, karena dia bina lil majhul, bentuk untuk yang majhul, maka dia bisa dibentuk menjadi isim maf'ul. Menjadi mutawaffa. Al-mutawaffa ini. Ya, orang yang meninggal. Yang wafat. Seperti itu. Ini ya. Baik. Ya, untuk masih ada beberapa pembahasan terkait dengan ini. Karena waktu, mungkin sampai ini dulu untuk pertemuan kali ini. Yang berikutnya insya Allah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu taslima. Walhamdulillah.